Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngajengaken malih pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Pembahasan kita melebet pembahasan At-Tawassul Masyru'. Tawassul yang dibolehkan oleh syariat. Di antara pembahasan masalah akidah, Bapak sekalian, berkaitan dengan masalah tawassul. Bagaimana hakikat tawassul yang dijelaskan di dalam agama? Tawassul wonten kalih, tawassul yang masyru' dan tawassul yang mamnu'. Tawassul yang masyru', tawassul yang dibolehkan oleh syariat, tawassul yang disyariatkan oleh agama, bahkan diperintahkan kita supaya bertawassul. Tawassul ingkang mamnu', menika tawassul yang terlarang. Tawassul yang dilarang oleh syariat, tawassul yang mamnu, tawassul yang terlarang itu ada dua. Tawassul yang syirik, tawassul syirik, dan tawassul yang bid'ah. Ada tawassul yang syirik, ada tawassul yang bid'ah. InsyaAllah akan kita bahas satu persatu pembahasan berkaitan dengan tawassul. Ampun ngantos kita salah anginipun tawassul, karena tawassul itu ada yang terlarang. Kita pembahasan kita yang pertama adalah tawassul masyru', tawassul yang dibolehkan oleh syariat atau tawassul yang disyariatkan. Apa itu tawassul yang masyru'? Monggo kita ikuti pembahasan poin-poin yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Monggo dipunulas. Tawassul masyru'. Tawassul yang diperbolehkan. Nggih. Tawassul ialah menjadikan para nabi, orang-orang soleh, atau lainnya sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanullaha waqtabu ilayil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah 35. Padahal berkata, maksud ayat di atas, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal-amal yang diridhoinya. Tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, diteladankan oleh Rasulullah SAW, dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Tawassul yang diperbolehkan diantaranya ialah, nggih, panjenengan, tawassul masyru', menika tawassul yang diperbolehkan atau tawassul yang disyariatkan dalam agama. Yang pertama, beliau menukilkan firman Allah Ta'ala berkaitan dengan perintah untuk bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah wasilah menuju Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ayat ini satu panggilan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ini yang sering dikenal dengan istilah nida'atul rahman li ahlil iman. Panggilan-panggilan Allah yang maha rahman untuk kaum mukminin, orang-orang yang telah beriman. Sehingga panggilan ini diarahkan kepada kelompok khusus, yaitu kelompok orang-orang yang hatinya memang sudah ada iman, belum, bukan orang-orang yang hatinya kosong dari iman. Kenapa? Perintah Allah, Allah tujukan pada orang hatinya sudah ada iman. Yang pertama, orang yang beriman itu dia akan senantiasa orang yang beriman itu orang yang hatinya telah ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga di hatinya orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala itu ada rasa, inu hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dengan imannya, seorang mukmin ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mengagungkan Allah, akan mengagungkan syariat agama Allah, akan mengagungkan Rasul yang diutus oleh Allah. Ini ada rasa pengagungan. Beda benten kali tiang-tiang yang hatinya belum ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Orang yang hatinya belum ada rasa pengagungan kepada Allah, tidak akan ada perhatian. Dipanggil ya tidak perhatian, boleh jadi malah melingos, berpaling, dia tidak menyambut seruan. Tapi kalau orang mukmin hatinya sudah ada rasa pengagungan kepada Allah, dia senantiasa ketika dipanggil kepada Allah, dia akan betul-betul memiliki perhatian. Sehingga ciri seorang mukmin ketika dipanggil oleh Allah, ontenipun namung sami'na wa ata'na, karena dia sudah paham siapa yang memanggil. Yang memanggil ini zat yang maha tahu segala-galanya, zat yang maha adil dalam segala perbuatannya, zat yang bahkan menginginkan itu kebaikan-kebaikan kepada para hambanya, zat yang kasih sayangnya kepada hamba itu melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sehingga orang mukmin faham kalau yang memanggil itu zat yang memiliki kesempurnaan sifat, sehingga hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul adalah sikap sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang mukmin itu apabila dia diseru oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka menerapkan apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasulnya, tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ata'na. Ini kalau hatinya ada iman. Ning nek atine pun boten nonton iman, dia akan cuek. Cuek bebek, dia tidak peduli. Bengoannya, banternya kayak apa yang enggak peduli. Ini karena hatinya kosong dari iman. Nomor kali, Bapak sekalian, berkaitan dengan status panggilan Allah kepada ahlul iman, karena hanya orang-orang yang beriman yang ketika dipanggil akan sami'na wa ata'na. Bahkan orang mukmin dia akan menikmati dalam menunaikan panggilan-panggilan Allah itu ada kenikmatan, dia merasakan kelezatan. Karena iman seorang mukmin itu apabila betul-betul meresap di dalam hatinya, itu akan melahirkan halawatul iman, rasa manisnya iman. Itu rasa indah, lezat, manis berkaitan dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala, ladzatu ta'ah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, nanti akan dzaqa ta'mal iman, orang itu merasakan manisnya iman. Siapa yang merasakan rasa manisnya iman itu, lezatnya iman itu? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang hatinya telah ada keridhaan, ada kelapangan terhadap Allah, Rasul, dan dinul Islam. Ridho, ridho niku artinya plong, hatinya legowo, sehingga betul-betul dia sangat welcome dan menikmati, karena iman niku identik dengan mahabbah, kecintaan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Amat sangat cintanya kepada Allah. Dan hubungan itu kalau didasari dengan hubungan kecintaan, Bapak sekalian, maka yang ada adalah kelezatan dan kenikmatan. Kelezatan dan kenikmatan. Sehingga apapun yang dituntut oleh sang kekasih itu bagi dia adalah kelezatan. Maka ini adalah dibalik panggilan seruan Allah kepada ahlul iman, ya ayyuhalladzina amanu, nek tiyang niku mboten kagungan iman atau imannya itu sangat tipis, nilai kenikmatannya berkurang atau bahkan sekedar menjadi beban. Dia tidak merasakan kenikmatan apapun di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menolak karena tidak adanya iman di dalam hatinya. Perintah Allah kepada ahlul iman apa itu? Ittaqullaha. Bertakwalah Anda kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita mesti diperintahkan Allah SWT bertakwa? Singkatipun sekalian, tidak ada bekal terbaik untuk hidup nyaman, bahagia, tenang, tentram, penuh dengan kenikmatan di dunia sampai akhirat kecuali dengan takwa. Kehidupan kita ini kehidupan yang membutuhkan bekal, yang semuanya kita mesti cari bekal. Dan Allah ngendikakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wahai hamba Allah, berbekalah kalian. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kehidupan ini tidak akan menjadi baik kecuali dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau kehidupan ini dihuni oleh orang yang tidak memiliki takwa, urusannya itu hanya memuaskan syahwat, melampiaskan syahwat, sehingga yang ada adalah penyimpangan dan kezaliman. Penyimpangan dan kezaliman. Tidak akan mungkin ada rasa kasih sayang yang hakiki, yang tulus, yang sebenarnya, kecuali pada orang-orang yang mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan suami akan bertanggung jawab dengan istrinya, istri akan taat kepada suaminya, penguasa akan berbuat adil kepada rakyatnya, rakyat akan taat kepada penguasanya. Kemudian orang tua akan bertanggung jawab pada anaknya, anak akan bakti sama orang tuanya. Kehidupan akan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu ketika nuansa ketakwaan ada di dalam hati setiap manusia. Dan orang tidak akan betul-betul hatinya los, berbahagia, longgar dadanya, kecuali orang yang betul-betul mereka ya ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, dia semata-mata di dalam beramal itu berharap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini bekal terbaik dalam kehidupan dunia kita adalah ketakwaan. Demikian pula untuk memasuki kampung akhirat, tidak ada bekal terbaik kecuali takwa. Sebab di kampung akhirat kelak yang berlaku hanya amal, yang berlaku hanya amal, dinar dan dirham, harta kekayaan pun boten onten ginani pun malih. Apa hubungannya dengan takwa? Di dunia ini takwa akan menjadi mesin penggerak pemiliknya untuk beramal, sehingga ketakwaan itu akan menggerakkan pemiliknya untuk betul-betul beramal, sehingga itulah yang akan menjadi bekal terbaik ketika nanti kelak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib, Bapak sekalian, ketika beliau mengatakan, menjelaskan tentang takwa, cirinya orang yang bertakwa itu satu. Orang yang bertakwa itu al-khawfu minal jalil. Dia ada rasa takut kepada Allah al-jalil. Hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut inilah yang akan menghalangi seseorang berbuat maksiat. Maka di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka khasyataka ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut yang bisa menghalangi antara kami dan maksiat kepadamu. Sehingga ketakwaan ini yang akan menjadikan orang terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan. Maka ciri takwa itu al-khawfu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah al-jalil yang maha tinggi, maha mulia. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa adalah wal amalu bitanzil. Dia mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dia mengamalkan isi kandungannya. Tentu kita tidak akan bisa mengamalkan kalau kita, kecuali sebelumnya kita tahu ilmunya. Dan ilmu tidak akan bisa kita ketahui, kita miliki, kecuali dengan kita belajar. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu kita dapatkan dengan cara belajar. Dan ilmu tidak bisa kayak harta. Kalau harta itu nyonya ngapunten, sagetipun warisakan mendadak, sehingga saget sugih mendadak dengan warisan harta yang banyak. Tapi nek ilmu mboten saged. Ilmu mboten saged langsung digrocok saember sok mboten saged. Kedah mesti tetes, tes, tes, tes, sekedik mbok kok sekedik. Niku ilmu. Sehingga ilmu dikumpulkan sedikit demi sedikit dan tidak bisa diwariskan. Sehingga walaupun saumpaminipun dia putranya Syekh Kabir, ulama besar, gurunya para guru, ilmunya bergudang-gudang, tapi kalau anaknya ini gak belajar, gak akan dapat warisan ilmu. Ilmu ketah dicari dengan duduk, dia duduk menyimak, membahas. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu dicari dengan cara belajar, sehingga untuk mendapatkannya mesti sedikit demi sedikit. Mas kalian, Ciri yang kedua, wal amalu bitanzil, dia mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, sehingga dia pun orang yang rajin dan semangat untuk mencari ilmu. Karena kehidupan dunia ini mulianya dengan ilmu, dan kebodohan adalah kegelapan. Yang ketiga, waridah bil qalil. Dan ciri takwa yang ketiga adalah ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Sehingga menunjukkan dia tahu persis bahwa yang membagi-bagi itu adalah Allah. Dan Allah membagi rezeki untuk manusia sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Dan seorang mukmin akan selantiasa husnudzon kepada Allah. Termasuk ketika dia diberikan yang sedikit, maka dia akan legowo, ridha dengan pembagian Allah. Karena terkadang dengan cara itulah Allah mengendaki kebaikan dari kita. Saumpaminipun nyun ngapunten, kita niku dipundamel Allah sugih blegedu artane kathah, dunyane turah-turah, mungkin nyun ngapunten mboten nate mampu masjid. Ingkang biasanipun tiyang ingkang sampun turah dunyanipun ngimplah-ngimplah kathah, akhiripun rumaos mboten butuh kalih Allah teng masjid, men akhiripun nggih mboten nate. Allah yang lebih tahu tentang apa yang akan menjadi baiknya hamba. Yang keempat, ciri orang bertakwa itu wal istidatu liyaumir rahil, dia senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan panjang. Dia bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan panjang. Perjalanan panjang yaitu perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang memakan waktu sangat-sangat lama. Sangat-sangat lama. Dan di dunia kita ini hanya sepenggal pendek kehidupan dari rentetan kehidupan yang panjang. Tapi nasib kita di perjalanan yang panjang itu ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan perjalanan pendek di dunia ini. Apa yang kita siapkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Sehingga Allah katakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wahum layutlamun. Wahai hamba Allah, takutlah kalian kepada hari yang di hari itu kalian semuanya akan dihimpun menghadap Allah Ta'ala. Yang dihimpunnya menghadap Allah itu dalam rangka mempertanggungjawabkan semua amal-amal dia. Sehingga seorang yang bertakwa kepada Allah senantiasa akan persiapkan bekal perjalanan panjang, dan bekalnya itu adalah takwa. Sehingga perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Wahsyau yauman la yajzi walidun an walati wala mauludun huwa jazin an walati syai'an. Dan takutlah akan datangnya hari di mana seorang ayah tidak bisa memberi pertolongan apapun untuk anak, dan seorang anak tidak bisa memberikan pertolongan apapun untuk ayah. Masing-masing mereka sibuk dengan urusan yang sendiri-sendiri, bahkan sekedar memberikan secuil kebaikan pun gak mau, karena masing-masing dia sangat takut menghadapi hari yang ada di hadapannya, dan sangat dibutuhkan amal-amal penyelamat. Sampai istri gak peduli dengan suami, suami gak peduli dengan istri, anak gak peduli dengan orang tua, orang tua gak peduli dengan anak. Ini adalah hari yang hendaknya manusia mengkhawatirkan, menakutkan hari itu, dengan dia membekali dirinya dengan ya ini amal ketakwaan. Ini kata Ali bin Abi Thalib, di antara ciri takwa adalah di antaranya seperti tadi. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah. Apa kita disuruh mencari wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Fulan, Kiai Fulan, untuk jadikan sebagai wasilah untuk menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah? Kalau wasilahnya dari kalangan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini yang menjadi hakikat syiriknya orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu bentuk kesyirikannya menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu wasilahnya wasilah makhluk. Maka mereka menjadikan makhluk-makhluk yang dianggap punya kedudukan di hadapan Allah, maka mereka jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy, yang oleh muslimin, bahkan sebagian muslimin ada yang meniru persis amalnya orang musyrikin Quraisy, yang ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat itu tujuan pokoknya apa? Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak melakukan persembahan-persembahan kepada berhala-berhala itu kecuali sekedar sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi ini dinilai oleh Allah perbuatan kekafiran, perbuatan kesyirikan, kedustaan. Mereka mengada-ada karena Allah tidak pernah mensyariatkan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bahas kalian, lah terus apa maknanya wabtahu ilahil wasilah, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, ini penafsiran dari kalangan para salaf, pentingnya kita memahami Quran dengan hadis dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Niki mutlak kita untuk memahami Al-Quran dan juga sunnah Nabi, mutlak membutuhkan pemahaman para sahabat untuk memutuskan berbagai macam perbedaan yang terjadi di kalangan manusia. Nek dipun fahami dewe-dewe kalimat wabtahu ilail wasilah, carilah wasilah menuju Allah, maka sebagian orang menjadikan wali-wali sebagai perantara untuk menuju Allah, maka secara bahasa enggak disalahkan. Secara bahasa tidak disalahkan. Mereka mengamalkan ayat ini, maka termasuk syubhat, termasuk syubhatnya, pengkaburannya orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai wasilah untuk mendekatkan kepada Allah, termasuk ayat niki. Ayat ini jadikan sebagai syubhat bahwa mereka beramal itu punya dalil. Mereka beramal itu punya dalil. Ya termasuk orang-orang yang mereka mengadakan segala macam-macam itu kemudian sekedar mencari dalil, niku badhe ketemu. Akan ketemu dia mencari dalil. Pas kalian, lalu bagaimana kita supaya memiliki pemahaman yang benar? Diketah kembali kepada pemahaman para sahabat, para salaf, para imam-imam muslimin. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, belum menerangkan yang dimaksudkan dengan wabtahu ilail wasilah taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amali ma yurdih. Dekatkan diri Anda kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan dan dengan amal-amal yang Allah ridhoi. Dekatkan diri Anda kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan dan amal yang Allah ridhoi. Bapak sekalian, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan dari Allah Ta'ala. Allah ngendikakan, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma talabtuhu 'alaihi. Tidak ada sesuatu yang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang wajib. Sehingga amal pertama yang paling dicintai Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu mewujudkan amal-amal yang wajib, yang fardu. Ini amal yang mesti pertama kali diperhatikan. Sebelum kita memperhatikan amal-amal yang sunnah, ketah perhatian dulu dengan amal-amal yang wajib. Karena ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala yazalu yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku tidaklah dan hambaku senantiasa terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintai hamba tersebut. Kesempurnaan mendekatkan diri kepada Allah saksampunipun dengan amal-amal yang wajib, maka disempurnakan dengan amal-amal yang sunnah supaya derajat kewaliannya di sisi Allah niku langkung inggil. Karena derajat kewalianku bertingkat-tingkat. Semua mukmin niku wali Allah, tapi iman orang itu bertingkat-tingkat. Ada imannya paling rendah sampai ada iman yang paling tinggi sampai sundul langit, itu tingkatan iman. Seorang mukmin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua amal ini, dengan faraid, amal-amal yang wajib, dan dengan nawafil, amal-amal yang sunnah. Sehingga yang dimaksudkan dengan ini, wabtahu ilahil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah, yaitu lakukan berbagai macam amal-amal soleh dari yang wajib sampai yang sunnah, supaya Anda menjadi hamba yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan mencari wasilah dari kalangan makhluk. Sebab mengadakan wasilah dari kalangan makhluk itu adalah kesyirikan. Sekalian, sehingga Syekhul Islam ngendikakan, itu di sana ada perantara yang kalau ditetapkan menjadi kafir, dan di sana ada perantara yang kalau diingkari menjadi kafir. Perantara yang kalau diadakan menjadi kafir yaitu perantara dalam hal beribadah kepada Allah dengan mengangkat makhluk sebagai perantara. Kalau orang-orang Quraisy dulu menjadikan Lata, Uzza, Manat dan yang semisalnya itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang sebagian menjadikan kuburan-kuburan para wali, arwahnya para wali sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, amal yang persis plek sama dengan musyrikin Quraisy. Perantara yang Allah inginkan adalah perantara dengan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah, amal yang wajib maupun dengan amal yang sunnah. Dekatkan diri Anda kepada Allah dengan amal-amal tersebut sehingga menjadi hamba Allah yang sedekat-dekatnya. Maka beliau mengatakan wa tawassul masyru' huwa alladhi amara bil Qur'an, dan tawassul yang masyru' adalah tawassul yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Wa hakahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amila bi sahabah, dan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Wa anna walahu anwa walau anwaun adidatun ahammuha. Dan tawassul yang masyru ini ada macam-macam, di antara yang terpenting untuk bisa kita sebutkan di antara amal-amal tawassul yang masyru adalah sebagai berikut. Monggo. Satu, tawassul dengan keimanan. Seperti kisah di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang bertawassul dengan iman mereka. Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina 'adzaban sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seseorang yang menyeru kepada keimanan, yaitu berimanlah kepada Tuhan kalian. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuslah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Imran dan 93. Mas kalian, tawasul yaitu kita mengadakan perantara untuk mengantarkan diantaranya berkaitan dengan doa-doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita meminta kepada Allah, kita membuat atau kita mengambil perantara-perantara, baru kemudian kita berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan. Di antara perantara-perantara yang kita bisa ambil, kita ini lakukan dalam rangka bisa mengantarkan kita lebih dekat, sedekat-dekatnya kepada Allah. Kalau doa yang menjadi doa yang semakin dikabulkan oleh Allah, di antaranya adalah tawasul dengan iman. Iman itu amalan, amalan saleh dalam wujud iman. Itu keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya yang kita diperintahkan untuk beriman. Contoh ini pun, dalil pun tentang surat Ali Imran. Allah mendikakan, Rabbana innana amanna, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ah, doanya itu Rabbana, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, dzunubana ampunkan dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina dan tutuplah, hapuslah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar dan matikan aku bersama dengan orang-orang yang baik. Ini doa. Ah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa lebih makbul dan terangkat kepada Allah Taala, itu kita awali dengan menyebut amal yang kita miliki, itu yang disebut dengan tawasul dengan amal tersebut. Dan di antara amal yaitu iman. Itu keimanan. Rabbana wa ya Rabb innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Rabb, sesungguhnya kami mendengar ada orang yang menyeru kami untuk beriman kepadamu. An aminu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Kemudian ya Rabb, kami telah menyambut seruan-seruan seruan utusanmu, aku beriman kepadamu. Baru kemudian menyampaikan hajatnya, ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah hapuskan kesalahan kami, ya Allah kumpulkan, matikan aku bersama dengan al-abrar. Ini namanya tawasul dengan iman. Dan iman adalah merupakan bagian amal kita. Boleh kita bertawasul dengan iman. Apalagi iman kita sangat berkualitas umpamanya, di saat manusia mendustakan semua, dia beriman. Di saat manusia tidak perhatian dengan agama, dia betul-betul sangat perhatian. Maka iman dia yang berkualitas, bisa dia angkat sebagai wasilah untuk menjadi perantara meminta kepada Allah Ta'ala. ada ini. Kita cekapakan rumiin, sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang kan tadi datang. At-tawasul masyru', hukum-hukum manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Tinten pengumuman pengawasan Jumat pagi, pengawasan Tang Mustaqim Jombor. Lajeng Ahad Enjang, Ahad Enjang nek subuh, subuh teng Masjid As-Salam, As-Salam Lempong Lor. Pengajian MPS Ahad jam 9 teng Masjid Al-Islah Serawulan Purwo Binangun Pakem. Makaten bapak sekalian, mugi manfaat. Termasuk jam 6:30 ngantos kinten-kinten jam 8 teng lumbung zakat. Makaten mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.